Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Naam, madza akhadna fi darsina al-madhi? Apa yang dapat kita ambil dari pelajaran yang lalu? Siapa yang bisa menyebutkan faedah pertama? Allah yasir. Hat faedah. Ma akhadta syai'an? Jibril. Tidak berbangga diri dengan apa yang kita dapatkan. Apa ini? Apa hubungannya sama takdir? Iman sama takdir hubungannya apa? Ya, ini diantara tujuan kita, hikmah orang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nuwasil insyaallah, kita lanjutkan. Qala syekh, berkata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala dalam syarahnya, setelah beliau menjelaskan kepada kita bahwasannya seseorang itu harus menempuh sebab-sebab, harus menempuh asbab. Di sisi lain, seseorang itu juga diharuskan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia tempuh sebab, kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bergantung kepada sebab, bukan bergantung kepada upaya kita. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan masaib, musibah, mengetes, menguji keimanan seseorang terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah 2 tahun dia alami oleh manusia di seluruh dunia, pandemi. Di sana manusia terbagi menjadi beberapa macam golongan. Ada yang pertengahan, ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Ya. Ada yang dia mengikuti tata cara menangkal, mencegah penyakit dengan cara-cara yang dituntunkan, dibimbingkan oleh pemerintah. Dan mereka kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ada pembolehan, dia pun ikut terus. Terus dia sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain ada juga yang berlebihan. Takut, bergantung kepada sebab yang dia sedang jalani sepenuhnya, melupakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya yang mengatur urusan hamba-hambanya. Ya, akhirnya dia melalaikan perintah pemerintah. Di sisi yang lain juga ada yang bermudah-mudahan. Masing-masing diuji. Nah, dengan kondisinya bermudah-mudahan, wis Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan siapa yang sakit, siapa yang enggak. Enggak peduli dia lepas maskernya waktu itu. Alhamdulillah sekarang pemerintah kita melonggarkan peraturan masker. Enggak peduli protokol kesehatan. Dia berdalil dengan tawakal saja, padahal itu bukan tawakal. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekarang mungkin kita belajar permasalahan agama ini, ya, dalil penjelasan para ulama. Ketika tiba waktunya pengamalan, ini enggak semua orang mendapatkan taufik untuk mengamalkan ilmunya. Ya. Kita tahu mungkin banyak orang mengilmui tentang masalah tawakal, mengambil sebab wajibnya. Tapi ketika terjadi fitnah, ujian, wabah kemarin, ada yang mutawassit, pertengahan, selamat dia. Ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Itu di antara contoh yang paling dekat dengan kita kejadiannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan, turidul jannah alaika bil iman wal ilm annafi' wal amal as-salih. Engkau menginginkan surga, maka bagimu, wajib bagimu untuk beriman, untuk berilmu yang bermanfaat, belajar, mengambil ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya, beramal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi." Enggak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Karena amal solehnya, banyaknya amal dia, sholatnya, puasanya, ta'awunnya. Tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalannya. Amal itu bukan timbal balik. Saya beramal nanti dapat pahala. Harus. Bukan. Tapi seseorang yang beramal itu bisa mendatangkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan beramal soleh, Allah akan mencintai seorang hamba, merahmati seorang hamba. Dengan rahmatnya, Allah memasukkan ke dalam surga. Dalam ayat dikatakan, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka mengungkit-ungkit kepada engkau telah beriman, merasa berjasa. Saya sudah bertahun ini, bertahun itu. Diungkit-ungkit dia. Berterima kasih seharusnya salafi ini kepada saya. Islam ini kepada saya. Pondok ini kepada saya. Misalkan. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Jangan kalian ungkit-ungkit kepadaku, kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, perintah. Katakan wahai Muhammad, jangan kalian ungkit-ungkit kepadaku keislaman kalian. Balillahu yamunnu 'alaikum. Bahkan Allah yang memberikan kepada kalian hidayah untuk berislam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini engkau menginginkan surga, maka bagimu atasmu untuk beriman. Belajar ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai dirimu, akan merahmatimu, akan mengampuni dosa-dosamu. Kalau mau dibandingkan kenikmatan yang Allah kasih kepada kita dengan amal kita, enggak sebanding dan jauh, enggak bisa dibandingkan. Kita manusia banyak lalai, banyak salah. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan setiap hari kepada kita nikmat-nikmatnya. Mau pamrih apa sama Allah subhanahu wa ta'ala? Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sudah banyak memaafkan kita. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah sudah banyak memaafkan kalian. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya. Kita tawadu' kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merendahkan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wala tunarul jannah bittamanni. Dan tidak didapatkan surga dengan tamanni, berangan-angan saja, berangan-angan belaka. Khassatan idza kana yusyriku billahi azza wa jalla, hadza laisa lahu illa an-nar. Terlebih jika orang itu berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada lain baginya kecuali neraka. Abadal abidin, selama-lamanya. Qala lamma yatakallamul insanu 'anil qadari yadhhabu ba'dun nasi yatawakkaluna wa yaquluna nahnu mutawakkilun. Ketika manusia, sebagian orang berbicara tentang takdir, maka sebagian manusia ini kemudian pergi bertawakul. Tawakul, bukan tawakul. Ya. Tawakul artinya tawakal. Tawakul artinya bersandar. Bersandar, menyandarkan dirinya kepada takdir. Naam. Qala wa yaquluna nahnu mutawakkilun, dan mereka mengatakan bahwasanya kami ini orang yang bertawakal. Loh, kamu kenapa enggak salat? Loh, kan Allah sudah tulis saya apakah penduduk surga ataukah penduduk neraka. Kalau dibalik tanya, siapa yang menjamin kamu menjadi orang surga ataukah orang neraka? Kamu tahu emangnya kamu di mana? Apakah kamu sudah tahu bahwasanya dirimu itu di mana nanti tempatnya? Naam. Qala wa innama hum kama yuqalu mutaakkilun. Dan bahwasanya mereka ini lebih pasnya sebagaimana diucapkan mutaakkilun. Orang yang suka merampas, suka mengambil punya yang lainnya. Sebagaimana tadi yang sempat kita berikan contoh ya. Naik angkot, gak mau bayar, semena-mena sama orang. Gara-gara apa? Ini penyimpangan masalah takdir. Mencuri, saya mencuri ini karena Allah menakdirkan saya mencuri. Saya begini karena takdir. Akhirnya semua orang bisa berbuat semaunya sendiri, gak punya aturan. Lah terus apa tujuannya syariat Islam diturunkan Alkitab, Al-Quran? Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Naam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya tidak ada seorang pun kecuali telah ditakdirkan, dituliskan tempatnya di surga atau tempatnya di neraka. Setiap orang. Kata para sahabat, afala nattakilu ya Rasulullah, apakah kita ini enggak bersandar aja, pasrah aja? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, jangan bersandar. Beramallah kalian. Setiap orang akan dimudahkan terhadap tujuan akhir hidupnya, tujuan diciptakannya. In kana min ahli al-jannah fayassaru li'amali ahli al-jannah wa in kana min ashabin nar fayassaru li'amali ahli an-nar. Jika dia termasuk penduduk surga, maka akan dimudahkan baginya jalan-jalan amalan-amalan penduduk surga. Dan jika dia termasuk penduduk neraka, akan dimudahkan baginya jalan-jalan untuk menuju neraka. Dimudahkan maksiat, dimudahkan ya, lolos terus bermaksiat, aman, enggak merasa khawatir. Maka yang seperti ini harus berhati-hati. Jangan-jangan saya, jangan sampai saya termasuk penduduk neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra wa amma man bakhira wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasayassiruhu lil usra. Maka barang siapa yang memberi, bersedekah, beramal dengan apa yang dia miliki, tenaganya, hartanya, dan dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia membenarkan adanya janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala surganya, maka kami akan mudahkan baginya menuju apa? Kemudahan itu, menuju surga. Wa amma man bakhila wastaghna, dan barang siapa yang bakhil, pelit, tidak mau berusaha, tidak mau beramal, tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merasa cukup dirinya, dan dia mendustakan al-husna, fasanuyassiruhu lil-usra, kami akan mudahkan dirinya menuju kesulitan itu, neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kita beramal, berusaha untuk menggapai surganya Allah subhanahu wa ta'ala, berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian menuju kebaikan-kebaikan. Enam, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jazanna, semangatlah engkau atas perkara-perkara yang bermanfaat untuk dirimu, dan jangan engkau merasa lemah. Kuat, berusaha. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, sekuat tenaga kalian. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Qala fal mar'u yajma'u bainal iman bil qadari wa bainal akhdh bil asbab al mashru'ah. Maka seseorang itu mengumpulkan antara iman kepada takdir dan perkara mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Digabung. Mengambil sebab, dia juga bertawakal, beriman kepada takdir. 6. Turidul ilm, kamu mau ilmu? Kamu suka ilmu? Utlubul ilm, cari ilmu, tuntut ilmu itu, gapai ilmu itu. Laisa mislus sufiyah, tidak sebagaimana halnya siapa? Kaum sufi. Ya. Pengen ilmu, tinggal mimpi dapat. Instan maunya. Ini sufi ya, kaum sufi. Laisa mithlu sufiyyah yaz'umuna annahu yatihim al-ilm min al-lawhil mahfuz. Bukan seperti halnya kaum sufi. Mereka menyangka telah datang ilmu kepada mereka dari al-lawhil mahfuz, dari atas. Turun langsung ke mereka. Ya, mimpi, bertapa, sekian malam cerita, dapat ilmu ini, dapat ilmu itu. Kita disuruh begini, kita disuruh begitu. Nah, saya bertemu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar aja enggak tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaku-ngaku bertemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana perawakannya, gimana wajahnya, gimana dahinya, gimana rambutnya, gimana tingginya, bagaimana cara berjalannya. Gak pernah tahu. Tahu-tahu dia apa? Bilang, saya bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaitan. Bagaimana dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, sedangkan kehidupannya seperti itu. Naam. Bahkan mengaku bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saya langsung kepada Allah. Gak seperti kalian. Lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya langsung dapat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Muncullah Nabi palsu, Dajjal. Dajjal ini muncul, Dajjal itu muncul. Ya tadi itu, maunya apa? Instan. Tidak mau dia belajar kesana kemari cari ilmu. Nah, yang seperti ini gampang dipengaruhi syaitan. Qala la budda minal imani bil qadar. Harus beriman, harus membutuhkan keimanan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali kepada iman, kepada takdir. Qala wa fa'idatul imani bil qadar. Fa'idah iman kepada takdir. Indal mu'min. Di sisi seorang mu'min adalah faedah beriman kepada takdir. Di sisi seorang yang beriman, yang pertama adalah annahu la yabtur idza hasala lahul khair. Dia tidak sombong ketika mendapatkan kebaikan. Kebaikan apapun, dia tidak sombong. Dapat jasad yang sempurna, ya. Dapat badan yang bagus, dapat pemahaman yang bagus, dapat hafalan yang bagus, dapat ilmu, dapat harta, dapat anak, dapat ini, dapat itu. Kebaikan la yabtur. Orang yang beriman kepada takdir ini enggak akan sombong dia. Tidak akan meremehkan orang lain. Kenapa? Allah yang menentukan itu untuk dia. Allah sudah menetapkan itu untuk dia. Yang sebenarnya itu bukan milik dia. Allah kasih. Dia enggak punya apa-apa. Enggak tahu apa-apa lahir di dunia ini. Enggak punya baju. Enggak punya makanan. Kita yang lahir di dunia enggak punya apa-apa. Enggak punya baju, enggak makan, enggak bisa makan. Ya. Yeah. Terus siapa yang kasih makan? Allah subhanahu wa ta'ala. Terus siapa yang kasih kita baju? Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti manusia di hari kiamat akan seperti itu, akan dibangkitkan kondisinya. Hufatan uratan ghurlan buhman. Tidak beralas kaki, telanjang bulat. Tidak dikhitan dan enggak punya apa-apa. Enggak punya apapun. Baik malik ataupun ra'iyah, baik raja ataupun rakyat, baik fulan atau ka'alan, semua. Dan yang pertama kali dikasih pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Enggak punya apa-apa. Maka jangan sombong. Lahir dari setetes mani hina, kemudian menjadi seorang manusia yang enggak tahu apa-apa, kemudian belajar, tahu semakin tahu. Jangan sampai sombong. Qala wa la yahzan idza nazalat bihil masaib. Dan dia tidak bersedih ketika musibah-musibah turun kepadanya. Ini yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah taala. Dia tidak sedih atas musibah-musibah yang menimpa dia. Enggak ngerundel, gundah gulana, ya, mencela Allah Subhanahu wa taala, niyaha, meratap, menyobek-nyobek bajunya, menampar-nampar pipinya. Naam. Qala bal yasbir 'ala al-masa'ib wa la yabtur bin ni'mah bal yashkurullah. Bahkan orang itu harusnya dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah-musibahnya. Ya. Orang yang beriman itu antara dua keadaan. Ditimpa musibah dia bersabar, ditimpa kenikmatan dia bersyukur. Wa fi kullin khair. Dan pada setiap keadaan itu ada kebaikannya. 6. Qala wa li hadza qala, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kalian tidak bersedih hati atas hal-hal yang terluput. Kita enggak dapat ini, kita enggak dapat itu sebagaimana saudara kita mungkin yakini bahwasanya itulah hasil, itulah yang Allah bagikan kepada kita. Jangan menghasati saudara kita, karena itu diantara buah kurangnya iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan hasad. Jangan mendengki, iri. Allah membagikan kepada hamba-hambanya sesuai dengan hikmah dan keadilannya. Agar kalian tidak bersedih atas hal-hal yang terluput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak berbangga atas hal-hal yang kalian dapatkan. 6. Qala wala tahzan wala tajza wala tahzan wala tajza ala syai'in kunta harisan alaihi fafatak. Jangan engkau bersedih, jangan engkau gundah gulana atas segala sesuatu yang engkau sangat ingin mendapatkannya, yang kemudian hal itu terluput darimu. kita mau dapat ini. Ya. Contoh kecil, mau cari nasi padang misalkan, keluar rumahnya ya panas-panas, jalan kaki lagi, sampai di warung nasi padang tutup warungnya. Nggak tahu dia, dia ini makhluk yang nggak tahu ilmu gaib. Kemudian dia terus mencela, ya, oh ini begini begini begini. Sudah terlanjur saya kesini capek-capek panas-panas. Nah, ada yang justru jalan menuju nasi padang itu menjadi ajalnya, waktu meninggalnya. Maunya cari nasi padang buat dimakan, meninggal di tengah jalan. Allah sudah punya jalannya, sudah memiliki jalan ajal hambanya masing-masing. Ingat, itu semua sudah Allah atur. Ya, matahari, bulan berputar sekian waktu, gak bertabrakan, ada gerhana. Allah yang ngatur semuanya. Nah, la tahzan, jangan engkau bersedih. Li'annallaha ma katabalahu lak, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menuliskannya untukmu hal itu. Jadi seberapapun kuatnya kita berusaha untuk mendapatkan itu, selama-lamanya enggak akan bisa. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Segala yang Allah kehendaki akan terjadi, dan segala yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Dan itu kandungan dari hadis Ibnu Abbas yang sedang kita pelajari sekarang. Naam. Qala wa ba'dun nas yarda bi qada'illahi. Sebagian manusia mereka ridha, rela terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Rela dia, bukan cuma bersabar, dia rela, ridho. Naam. Wa hadhihi min a'la darajatis sabri. Dan ini diantara derajat sabar yang paling tinggi. Orang yang ridha itu, dia akan mudah melupakan musibahnya. Beda sama orang yang sabar. Kadang masih terasa dia berat di hatinya. Sedih. Bukan sedih yang berlebihan. Sedih yang biasa. Sabar dia, dia tahan jiwanya. Ridha di atasnya. Dia serahkan perkaranya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di atasnya lagi ada syukur. Sabar, ridha, syukur. Bukan cuma rela, dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Nah, dan itu kondisi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tahu saudaranya meninggal di peperangan Uhud, dia relakan saudaranya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yaqul mu'min idza nazala bihi syai'un aw fatahu syai'un mimma yarjuhu يقول الله ما أراده سبحانه وتعالى. Berkatalah seorang mukmin ketika turun padanya sesuatu atau terluput padanya sesuatu, dia mengatakan, Allah tidak menginginkannya, tidak menghendakinya. Berarti Allah tidak menghendakinya. Kita gak dapat ini, khair insya Allah. Allah yang menentukan. Nah. Wa yarji amruhu ila Allah wa yurji amruhu ila Allah. Dia kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. وَنَقَصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Mereka lah orang-orang yang ketika ditimpa musibah, mereka mengatakan إِنَّا لِلَّهِ wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini miliknya Allah. Diri kita ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana dengan saudara kita, dengan ayah ibu kita? Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan shalawat dari Rabb mereka dan rahmat. Apa artinya Allah bersholawat kepada hambanya? Nah, kita ya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya kita memintakan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam solawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Solawat Allah kepada hambanya artinya sanjungan Allah, pujian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba itu indal mala'il a'la. Di hadapan hamba-hambanya yang sangat tinggi di atas. Dipuji sama Allah Subhanahu wa taala, fulan bin fulan di hadapan para malaikatnya. Kita kadang kalau dipuji sama orang tua kita gimana rasanya? Seneng ya, luar biasa. Ini bukan orang tua kita, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang punya surga, yang punya segala-galanya, yang memuji kita. Nah, warahmah dan rahmatnya, wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka inilah orang-orang yang diberi hidayah. Tiga balasannya. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka inilah orang-orang yang Allah beri hidayah, beri petunjuk. Naam. Semoga pelajaran di malam ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan Allah berkahi ilmu kita. Lebih kurangnya ana mohon maaf wa astaghfirullah wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.